Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu da'watil mazlumi, bab doanya yang terzalimi. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim, siapa namanya? Ini yang dari GKB nih, samping enak Riau tuh. Nah, siapa namanya Abu Nu'aim? Anak Riau. Siapa? Yang keras. Siapa? Nah, Fadl Ibnu Dukai, ya. Abu Nu'ai, barakallahu fikum. Fiqatul. Qala hadatsana Syaiban. Syaiban Ibnu Abdurrahman An-Nahwi. Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi At-Tamimi Maulahum Abu Muawiyah Al-Mu'addib. Abu Muawiyah Al-Mu'addib. Nah, beliau ini selain ahli nahwu juga seorang, ya, sastrawan. Nah, dan pendidik barakallahu. Syaiban bin Abdurrahman. Siqatun sahibul kitabi. Dia rawi yang siqah. Nah, dan pemilik kitab. Barakallahu fikum. An Yahya. Yahya di sini adalah Ibnu Abi Katsir. Yahya Ibnu Abi Katsir At-Ta'i Maulahum. Yahya Ibnu Abi Katsir At-Ta'i Maulahum Abu Nasrin. Abu Nasr Al-Yamami. Thiqatun sabtun lakinnahu yudallis wa yursil. Thiqatun sabtun lakinnahu yudallis wa yursil. Dia rawi yang thiqah dan sabat. Tapi jangan lupakan keterangan lakinnahu yudallis. Tapi dia melakukan tadlis dan memursalkan hadis. Itu yang perlu diwaspadai. An Abi Ja'far Al-Ansari, Abu Ja'far Al-Ansari, Al-Mu'adzin, Al-Mu'adzin, Abu Ja'far Al-Ansari Al-Mu'adzin. Nah, maqbul, kata Al-Hafidh, dia adalah rawi yang maqbul. Maksudnya maqbul apa? Itu yang baci biru, pegang pena biru. Apa maksudnya maqbul? Ini yang dari Karang Makmur. Apa? Diterima kalau ada penguat. Kalau tidak ada penguat, terus gimana dong? Ditelantarin begitu saja. Ini yang dari Malang nih. Satu. Apa yang dimaksud dengan makbul? Diterima kalau ada penguat. Kalau tidak ada, hah? Kalau tidak ada, wallahu a'lam, enggak tahu Ustaz. Ini yang kacamata. Sidoarjo ya. Ini salah gitu, Sidoarjo juga itu. Nah. Kan sering ini faedahnya berulang. Ini yang dari Makassar Sidayu ini. Hah? Wallahu a'lam. Ambon yang pakai hitam kan tuh yang noleh. Apa maksudnya? Enggak maksud makbul apa? Diterima kalau ada penguat, kalau tidak ada falayyin. Ya, makbulun intubi wa falayyinun. Dia diterima kalau ada yang menguatkan, tapi kalau tidak ada lemah. Ya, ingat baik-baik itu faedahnya. Karena terjadi dalam kasus tahrijul hadis, orang-orang yang barakallahu fikum terlalu percaya diri. Ya, di mana dia memahami ucapan Al-Hafidh makbul diterima, berarti hadisnya paling enggak hasan, kata dia. Nah, itu sesuatu yang waqi' terjadi. Iya. Ini kalau dibaca oleh orang-orang yang barakallahu fikum, anak-anak yang belajar mengerti, tentu akan ditertawakan ya. Nah, padahal kelasnya sudah mentahqiq di kitab. Nah, barakallahu fikum, sangat-sangat memalukan. Makanya sering saya tanyakan. Kemudian Al-Hafidh menambahkan keterangan, wa man za'ama annahu Muhammad ibnu Ali ibn Husain faqad wahima. Ya. Wa man za'ama annahu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain faqad wahima. Barang siapa yang menduga Abu Ja'far di sini adalah Muhammad bin Ali bin Husain, maka dia telah salah. An Abi Hurairata radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah siapa namanya? Ini anak batu raja nih. Hah? Siapa? Abdurrahman bin Sahar. Naam. Dari kabilah mana dia? Jemaah mana dia ni? Hah? Dia jemaah Lahad lah. Wallahu a'lam. Sidoarjo. Apa kabar Sidoarjo? Dari mana Abu Hurairah ini? Kabilahnya namanya? Nah, Ad-Dausi. Ya. Dausi itu mana? Palestina, Mesir, Irak. Yaman. Ahsanta. Nah. Aslinya dari Yaman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu da'awatin mustajabatun. Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, artinya cepat dalam pengabulannya. Nah, selama tidak mengandung hal-hal yang menghalanginya. Barakallahu fikum ya. Jadi doa itu memang memiliki kondisi keadaan yang menyebabkan doa itu didengarkan oleh Allah dan cepat untuk dikabulkan. Naam. Tetapi ketika ada hal-hal yang menghalanginya, maka barakallahu fikum, hal tersebut bisa menjadi netral ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Atau barakallahu fikum terhalang untuk dikabulkan oleh Allah. Seperti apa? Seperti barakallahu fikum aklu haram. Ya. Memakan harta yang haram. Nah. Dimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, rajulun yutilus safara ash'adha aghbara. Nah, yamuddu yadai ila sama. Barakallahu fikum. Wa mat'amuhu haram, ya wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudha bil haram, fa anna yustajabu lahu. Seseorang yang panjang dalam safarnya. Barakallahu fikum. Nah, rambutnya kusut masai, kakinya berlumuran dengan debu, dan dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, tapi dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian haram, dan dia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram, bagaimana bisa doa itu terkabulkan? Padahal pada orang ini ada hal-hal yang apa? Menyebabkan doanya itu terkabulkan. Tapi karena ada penghalang tadi, menjadi barakallahu fikum tidak jadi. Iya, dia dalam keadaan saf, dia menunjukkan kebutuhan yang sangat, dia mengangkat kedua tangannya, itu termasuk asbab kabuli doa. Nah, makanya hati-hati dengan makanan haram. Ya, nah barakallahu fikum. Nah, iya. Hati-hati dengan pakaian haram, rugi kalian. Iya. Cuman pengen gratis makan gorengan 5 biji. Tapi dampaknya doa kalian enggak makbul. Cuman pengen gratis minum es 2 bungkus, 3 bungkus. Tapi efeknya apa? Doa kalian tidak didengarkan. Iya. Nah, cuman dapat pakaian temennya haramain. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Atau barakallahu fikum pena temennya. Iya. Tayyib, efeknya apa? Doa kalian tidak akan didengarkan. Nah, jadi pikirkan baik-baik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, hati-hati dengan makanan yang haram, hati-hati dengan minuman yang haram, hati-hati dengan pakaian yang haram. Barakallahu. Itu rugi besar. Barakallahu. Nah. Baik. Allah musta'an wa 'ala dzikran. Ada tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dia terzalimi, barakallahu fikum, dari sisi hartanya. Itu mazlum. Iya. Diambil hartanya, dicuri, dicolong, dihancurkan, dilenyapkan. Ini orang mazlum. Yang melenyapkannya tanpa hak. Ya. Ini orang apa? Mazlum. Karena dia terzolimi dari sisi hartanya. Dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan. Mazlum ini orang. Nah. Barakallahu fikum. Doanya makbul. Ya, atau dia terzalimi, barakallahu fikum, dari sisi kehormatannya. Ya, dia difitnah untuk sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah, dihancurkan kehormatannya. Dihancurkan nama baiknya. Sesuatu yang tidak ada pada dia. Ini orang mazlum. Ya. Kalau dia berdoa, hati-hati, makbul. Yang ketiga, barakallahu fikum, mazlum bi'tibari nafsihi. Nah, ya. Dia dizalimi dari sisi jiwanya. Barakallahu fikum. Nah, antum lukai dia. Dipukul, ditendang, ya, dihajar. Barakallahu fikum, tanpa alasan yang benar. Barakallahu fikum, ya. Nah, bahkan kalau sampai dibunuh, barakallahu fikum, maka doa orang ini makbul. Ya, itu di antara gambaran, barakallahu fikum, orang yang terzalimi. Yang pertama apa? Terzalimi hartanya, yang kedua terzalimi kehormatannya, yang ketiga terzalimi raga dan jiwanya. Nah, orang-orang yang seperti ini doanya makbul. Wa da'watul musafir. Doa yang mustajab berikutnya adalah doanya orang yang dalam keadaan safar, perjalanan. Wa da'watul walidi ala waladih. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah yan baghi lil insan ayyataharra da'watul mustajabah. Seyogyanya bagi seorang insan untuk mencari dan mengambil kesempatan dari doa-doa yang mustajab. Barakallahu fikum. Nah, saya, ya. Barakallahu fikum. Ketika dia terzalimi, maka manfaatkan kondisi itu untuk doa, untuk kebaikan anda. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Dan yang barakallahu fikum, saya sarankan lebih baik Anda berdoa untuk hal-hal yang baik bagi diri Anda daripada doanya itu adalah luapan dan ungkapan rasa barakallahu fikum, ya, benci yang meledak-ledak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena Anda hanya akan mendapatkan barakallahu fikum, tayyib, kepuasan sesaat. Misal dia sering dibuli sama teman-temannya, barang-barangnya diambilin, ya, barakallahu fikum. Nah, dia difitnah, dijelek-jelekkan, barakallahu fikum, tayyib. Dibilang inilah, dibilang itulah, difitnah oleh teman-temannya. Barakallahu fikum. Nah, terkadang juga disakiti. Ya, barakallahu fikum. Nah, dipukul, ditendang, barakallahu fikum. Dia terzolimi saat itu, maka saya sarankan lebih baik Anda berdoa kebaikan untuk diri Anda daripada isi doanya adalah luapan, ya, emosi dan amarah. Nah, ini doanya makbul, Ustaz, ya. Iya. Nah, ya Allah, semoga fulan cepat mati, misal. Saking jengkelnya, kan kadang orang seperti itu. Ya Allah, semoga si fulan kena penyakit ini. Nah, doakan doa kejelekan. Itu barakallahu fikum, tayyib, sangat-sangat, iya, tidak pas. Nah, karena yang Anda dapat cuman puas begitu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang saya sarankan justru manfaatkan kondisi itu adalah doa-doa untuk kebaikan Anda. Ketika lagi sakit banget gitu, ya. Sering sekali dizalimi sama teman-temannya. Barakallahu. Nah, doa untuk kebaikan Anda. Ya Allah, ya, berikanlah kesembuhan kepada ayahku yang sedang sakit. Misal bapaknya lagi sakit, dia terzalimi, doa kebaikan untuk bapaknya lebih baik, kan? Nah, atau kondisi keuangan lagi seret, ya Allah, lapangkan rezekiku, ya Allah, ya, sedang sakit ini hatiku, ya Allah. Nah, kan lebih baik, ya. Barakallahu fikum. Daripada membuang, ya, kesempatan doa yang mustajabah tadi hanya untuk apa? Ledakan emosi dan amarah. Barakallahu. Nah, baik. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fikum, yaitu ittiqa da'watil mazlum. Ya, berusaha untuk menjaga diri dari doanya orang yang terzalimi. Dan itulah pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Hati-hati, ya, fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Nah, artinya langsung tembus. Barakallahu fikum. Baik. Dari situ juga barakallahu fikum berarti faedahnya adalah tayyib, yaitu al-ijtinab min adh-dhulm, menjauhi dari tindakan-tindakan kezaliman. Ya, nah, jangan suka ngambil barang temennya. Ya, kadang pensil, padahal remeh. Tapi kalau hal itu sering, orang lama-lama bisa jengkel. Ya, kadang sandal, barakallahu fikum. Nah, ya, hati-hati. Iya, kadang barakallahu fikum berasnya diambilin. Iya, kadang barakallahu fikum lauk pauknya diambilin. Naam, hati-hati, jangan menganggap remeh. Begitu juga barakallahu fikum dengan apa? Perkataan, ya. Naam. Cercaan, hinaan, sindiran, barakallahu fikum. Hati-hati. Ya. Nah, mungkin Anda maksudnya guyon, bercanda, tapi Anda harus bisa peka kalau melihat orang ini ketika diguyoni dengan guyonan seperti itu mukanya langsung cemberut. Ya. Ah, berarti enggak suka ini. Ya sudah, hentikan. Jangan malah digodain, tahu dia enggak suka, terus tembak terus. Ya, bilang inilah, itulah. Tahu ini enggak suka, tapi malah dikerjain. Nah. Ya. Itu salah. Nah, kalau kalian tidak tahu, mungkin barakallahu fikum ada uzur di situ. Nah, tapi kalau sudah tahu temannya ini tidak suka, ya barakallahu fikum dibilang seperti itu. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, ya harus bisa peka, menghargai dan merasakan perasaan orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga terkait dengan fisik, ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan suka menyakiti barakallahu fikum fisik temannya, ya. Mentang-mentang barakallahu fikum baru belajar silat, naam, ya. Atau barakallahu fikum apa itu fitness, gitu ya. Ini kalau nggak ada sasarannya tuh. Gimana rasanya ya barakallahu fikum. Nah, baik. Jadinya temannya yang dia sering hantam barakallahu fikum. Baik. Hati-hati ya dari barakallahu fikum doanya orang yang terzalimi barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya barakallahu fikum adalah nah talabu doa minal walid, meminta doa dari kedua orang tua itu penting bagi kita, ya, dalam menuntut ilmu, apalagi dalam setiap kalian menelpon orang tua, ya, bi doain ya bi, ini mau ujian ini hari Sabtu Ahad ini, doain ya, anganda bisa, naam. Baik, dengan baik ya menjawab dan barakallahu fikum mengikuti ujian tersebut. Nah, minta doa orang tua barakallahu fikum. Nah, setiap ada masalah minta doa sama orang tua. Iya. Nah, barakallahu fikum. Merasa berat di pondok. Ya, barakallahu fikum mungkin karena temannya yang enggak cocok atau makanannya yang enggak cocok, ya minta doa sama orang tua agar diberikan rasa betah. Nah, mi doain mi biar aku betah di pondok. Iya, barakallahu fikum. Nah, dan apapun masalah yang kalian hadapi, jangan lupa minta doa orang tua karena doa orang tua itu mustajabah. Ya. Nah, jadi nelpon tuh jangan minta duit saja. Dikirimin ya 2 juta loh, buat apa ini mau beli kitab ya, sama ini ada jubah haromain terbaru ini. Baik ya, lupa yang paling penting itu ketika Anda menelpon orang tua minta doanya ya barakallah, itu penting doa orang tua. Nah, kan orang tua kan mesti doain anaknya Ustaz, enggak mesti juga ya. Nah, kadang lupa orang tua itu saking sibuknya barakallahu fikum. Apalagi kalau yang anaknya 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kadang lupa, ya. Anaknya yang di sini butuh doa barakallahu fikum. Nah, kadang. Jadi butuh diingatkan juga orang tua. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Yanbaghi lil walid ayah fadhalisanahu min du'ai su' liwaladihi. Seharusnya dan wajib bagi orang tua itu untuk menjaga lisan dari doa-doa kejelekan untuk anak-anaknya. Apa mungkin? Mungkin. Ketika orang tua itu sudah sangat jengkel dengan tingkah dan pola anaknya. Nah, anak pola bobo keprada. Ya, anak yang bikin tingkah, yang bikin ulah, bapaknya yang kena getahnya. Itu artinya. Iya, nah. Baik. Iya. Berantem. Barakallahu fikum sama orang, mukulin anak orang sampai berdarah, kan lapornya ke bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika anak yang pola bopo sing keprada. Barakallahu fikum. Nah, bapaknya yang kena. Barakallahu fikum. Nah, terkadang orang tua barakallahu fikum dalam kondisi jengkel karena anak ini selalu membuat ulah dan masalah, ya. Nah, kadang lepas kontrol. Ya, mendoakan dengan doa-doa kejelekan barakallahu fikum. Nah, baik. Dasar anak gemblung. Nah. Ya. Iki anak memang ya barakallahu fikum tayyib. Susah diatur. Ya. Barakallahu fikum. Terkadang itu diucapkan di hadapan sang anak. Tanpa sadar barakallahu fikum, ucapan itu mengandung doa. Dan secara tidak sadar juga kalau secara psikologi barakallahu fikum, itu akan membuat Anda menanamkan ya ke dalam barakallahu fikum otak kecil anak tadi. Anda memprogram dia memang menjadi seorang anak yang bermasalah, troublemaker, tukang bikin masalah. Karena dari kecil dia selalu dengar ucapan orang tuanya, anak gemblung, anak gemblung, anak gemblung. Jadi dia tanam, oh saya anak gemblung ya. Ya. Saya akan jadi anak gemblung, anak gemblung, anak gemblung. Iya, terkadang kan gak sadar orang tua itu. Ya, dikit-dikit anaknya bikin masalah, dasar gemblung, bocah gemblung. Ini kan itu diucapkan di hadapan anak tadi, terus lama-lama yang ditangkap apa? Dalam pikiran dia, oh, saya ini memang diprogram jadi anak gemblung. Kan gak sadar. Nah, barakallahu. Makanya orang tua hati-hati dalam memilih kata-kata. Ya. Nah, mungkin maksudnya untuk menghardik, untuk menegur barakallahu fikum, tapi gunakanlah kata-kata yang baik. Nah, ya, barakallahu. Baik. Seperti apa? Allah yahdik. Nah, ya walaupun kan ngomongnya agak marah, tapi kan bagus. Artinya ya, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Aslahakallah. Nah, semoga Allah memperbaikimu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu perkara yang harus barakallahu fikum dicermati bagi para orang tua. Ya. Untuk menjaga kata-katanya barakallahu fikum. Nah, karena itu bisa mengandung doa dan doanya orang tua itu makbul. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu taala bisawab. Atahiyal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.